Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming YouTube ataupun Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Pendengarlah radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio kita di Cirebon, juga pemirsa Alia TV di Cirebon, pendengar radio RIS di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tema tentang mengenal Allah lebih dekat. Salah satu di antara cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah mengenal alam jagat raya ciptaan yang maha dahsyat. Dengan mengetahui dahsyatnya alam jagat raya ini, nanti kita akan tahu dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya mengenal tentang para malaikat. Hebatnya malaikat dari segala aspek menunjukkan dahsyatnya pencipta para malaikat dan dahsyatnya agungnya Allah yang memberikan seluruh kehebatan itu kepada para malaikat. Kita sudah jelaskan semua poin tadi di pertemuan yang lalu. Di antara sifat atau karakter dari para malaikat adalah suka mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Selain mereka beribadah, bertasbih, bertahmid, ruku, sujud, mereka pun berdoa. Isi doanya untuk orang-orang mukmin. Seperti yang Allah terangkan dalam salah satu ayat surah Ghafir mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَهِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ Wa man taqis sayiat yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan mereka beriman kepadanya. Mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Pelihara mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka, beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Pelihara mereka dari azab. Siapa orang yang telah Engkau pelihara dari azab pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya, dan itulah keberuntungan yang besar. Ayat tersebut, tiga ayat dalam surah Ghafir, mulai dari ayat 7 sampai ayat 9, menjelaskan salah satu amalan para malaikat. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka istighfar, memintakan ampunan untuk orang yang beriman, untuk orang yang beramal soleh, memintakan agar mereka dijaga dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga Aden. Tidak hanya mereka, tapi bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak turunan mereka, semuanya juga didoakan oleh para malaikat. Dan ini termasuk salah satu di antara kebaikan para malaikat, tanpa ada kebaikan apapun dari manusia kepada para malaikat. Kita tidak memiliki jasa kebaikan apapun kepada para malaikat, tapi baiknya mereka, mereka mendoakan. Dan itu selalu, tidak henti. Dipertegas dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab 43. Allah berfirman, "Huwallazi yusholli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima." Allah lah yang selalu bersolawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kita sudah terangkan solawatnya Allah kepada manusia, maknanya adalah pujian Allah kepada manusia tersebut di hadapan para malaikat. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Adapun solawat para malaikat, maknanya adalah istighfar, doa dan tarahum mereka bagi manusia. Istighfar artinya memintakan ampunan. Para malaikat itu memintakan ampunan kepada kita. Para malaikat itu memintakan rahmat kepada kita. Mereka selalu berkata, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Itu selalu demikian. Apa fungsi dari sholawat Allah dan sholawat para malaikat untuk manusia? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dari kesesatan kepada petunjuk. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari kekufuran kepada keimanan. Dari syirik kepada tauhid. Dari bid'ah kepada sunnah, dari buruk kepada baik. Itu efek dari solawat Allah dan solawat para malaikat kepada mereka. Berkata al-Imam Ibnu Katsir, wa ammas solah minal malaika fabima'na du'a linnasi wal istighfar. Adapun solawat para malaikat bagi manusia, maknanya adalah doa dan istighfar para malaikat bagi manusia tersebut. Kalau diterangkan ayat atau hadis, diterangkan oleh ayat dan hadis bahwa malaikat berdoa untuk manusia, berdoanya kepada Allah, isi doanya untuk manusia, itu menunjukkan doa mereka pasti dikabulkan. Itu penjelasan Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah. Kenapa? Karena kalau ada ayat atau hadis menerangkan bahwa para malaikat mendoakan manusia tapi doanya tidak dikabul oleh Allah, maka penjelasan itu sia-sia. Ngapain diterangkan berdoa kalau doanya enggak dikabul? Percuma dijelaskan. Sia-sialah penjelasan itu. Dan kesia-siaan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah, mustahil Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Dan itu menunjukkan kalau Allah menerangkan, Nabi SAW menjelaskan, para malaikat berdoa untuk manusia, menunjukkan pasti doa mereka itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Sekarang siapa sajakah orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat? Coba kita lihat ya. Apakah kita termasuk salah satu di antara golongan tadi atau termasuk beberapa di antara golongan? Bahkan syukur-syukur kalau semua ya. Yang jelas ahwat tidak mungkin semua. Coba aja nanti kita lihat. Kalau ahwat rajin ngajinya ya, tapi rajin juga ngobrolnya. Ada setidak-tidaknya yang kita akan jelaskan 13 golongan manusia yang akan didoakan oleh para malaikat. Golongan pertama, insya Allah kita termasuk golongan pertama ini ya. Pertama, du'auhum li talibil ilm wa muallimihi. Doa para malaikat bagi para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Kita sedang melakukan ini ya. Ada banyak nas hadis yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya kita enggak akan bahas semua, cukup satu dalil, satu poin karena terlalu panjangnya. Waktunya terbatas. Belum tentu 13 golongan ini terbahas semua dalam satu pertemuan sekarang. Salah satunya hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'alas sa'iril kawakib. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haytan fi jawfil bahr. Wa innal 'ulama warasatul anbiya. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَامًا وَوَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, keluar dari rumah. Dalam hadis lain dari Sofwan bin Asal menyatakan, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu? Walaupun zaman sekarang ilmu bisa dicari tanpa harus keluar kamar ya. Dengan cara apa? Bisa nyetel radio, bisa nyetel TV, bisa nyetel buka HP, asal banyak aja kuotanya. lewat streaming Facebook ataupun YouTube atau yang lain-lain. Nah, tapi ini keluar, apa sama apa beda pahalanya? Jauh beda karena nilai pengorbanannya yang berbeda. Lebih gede mana pengorbanan keluar rumah dengan di dalam rumah? Keluar rumah ada capeknya, ada jalan kakinya, ada harus nunggu angkotnya, ada kadang-kadang ngegoda gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mengenakan, keluar uang juga, sampai di masjidnya berdesak-desakan gitu ya. Cangkel, pegel, singsiremen. Dan menahan keinginan untuk ngobrol, dikit ngobrol ustadznya bawel. Disindir terus. Ada banyak pengorbanan. Maka pahalanya jauh lebih besar. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala besar atau kecilnya berdasarkan besar kecilnya kadar kesulitan dan penderitaan yang dialami. Lebih besar kadar penderitaan ketika mengamalkan satu amalan, itu lebih gede pahalanya. Nah, otomatis ngaji online di rumah dengan hadir jauh berbeda. Sama-sama ngaji beda pahala, ya. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan kepada dia jalan menuju surga. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Rata-rata orang yang rajin ibadah, memelihara sholat wajib yang 5 waktu di awal waktu. Kalau dia laki-laki berjamaah di masjid bersama imam. Malamnya bangun tahajud, siangnya baca Quran atau saum sunnah. Rata-rata orang seperti itu orang yang rajin hadir ke pengajian. Karena apa? Allah memberi hidayah. Tidak hanya memberi ilmu sebagai hidayatul irsyad wa dilalah, tapi juga hidayatul taufiq. Dia akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan untuk bangun malam, untuk saum sunat, untuk baca Al-Quran, untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun orang yang tidak hadir ke kajian, ke majlis ilmu, tidak ada jaminan Allah akan beri hidayah. Orang seperti itu berat untuk melakukan ibadah. Sholat, tapi tidak di awal waktu, ditunda-tunda, diseling oleh aktivitas duniawi. Lebih diprioritaskan hak kepada sesama manusia daripada hak kepada Allah Azza wa Jalla. Berat bagi dia untuk di awal waktu. Berat bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan. Karena tidak adanya hidayah yang turun dari Allah. Jadi siapa orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Iman amal soleh ini yang akan mengundang turunnya rahmat dari Allah. Rahmat ini yang menyebabkan Allah memasukkan orang itu secara mudah ke dalam surga. Jadi ngaji keluar rumah untuk mencari ilmu, jalan yang terbaik, cara yang paling bagus untuk meraih hidayah Allah, untuk menguatkan keimanan kepada Allah. Jangan sampai kita berpikir sebaliknya. Untuk menguatkan iman saya tidak perlu ke kajian, saya bisa sendiri di rumah. Ya diterkam setan, ya. Digoda oleh setan, diberikan bisikan-bisikan argumentasi yang membenarkan kesalahannya. Akhirnya dia enjoy di atas kekeliruannya. Kata Nabi selanjutnya, sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridho. Ada 3 makna yang sering saya ungkap mengutip penjelasan Imam Al-Khattabi, maksud para malaikat meletakkan sayap mereka ada 3. Pertama, an-nuzul fi majalisil ilm wa adam muqtiran. Turun ke majlis-majlis ilmu. Dan mereka saat itu tidak terbang. Kemarin Kalau umpai ikhwan ahwat mendengarkan kajian di radio sekitar jam 9:30 ya sampai jam 11, kita bahas hadis itu bahwa Allah memiliki para malaikat yang khusus ditugaskan terbang ke sana kemari sekedar untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ketika ada ditemukan majelis ilmu, mereka turun ke sana. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka, maknanya tidak terbang. Dan kehadiran para malaikat menunjukkan adanya rahmat Allah yang turun. Taufik, hidayah, ampunan Allah yang turun. Dan banyak kebaikan-kebaikan lain. Ya. Nah, malaikat meletakkan sayap, maknanya adalah mereka itu turun ke majelis ilmu. Kedua, dengan makna bastul ajniha. Bastul ajniha itu membeberkan sayap mereka, dinaungkan kepada orang-orang yang sedang berkumpul mempelajari ilmu. Dan makna yang ketiga, annahu bimakna attarahum litullabil ilm. Dengan makna mereka itu menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridhonya mereka kepada para pencari ilmu tersebut. Itu keuntungan kedua dalam majelis ilmu. Selain Allah akan memberikan hidayah, juga para malaikat turun. Kata Nabi SAW selanjutnya, sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding seorang abid. Ini bahasa Arab dua-duanya, bukan bahasa Sunda. Keutamaan seorang alim, alim maknanya apa? Orang yang berilmu, bukan mbung, bukan alim itu bahasa Indonesia apa? Tidak mau. Tapi alim di sini adalah orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding abid. Abid itu ahli ibadah, rajin ibadahnya. Apa peribahasanya dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris? Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dikerjakan. Rajin dia ibadahnya, tapi ilmunya minim. Ini ada orang yang berilmu, ilmunya mumpuni, ilmunya lebih dari kebanyakan orang, tapi ibadahnya tidak serajin si abid tadi. Mana yang lebih utama? Kata Nabi SAW, keutamaan seorang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Mana yang lebih terang cahayanya? Satu bulan di malam purnama dibanding konon katanya triliunan bintang yang ada. Redup seluruh cahaya bintang oleh satu bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan satu orang berilmu dibanding jutaan manusia tak berilmu. Walaupun manusia tak berilmu itu ahli ibadah. Bayangkan kalau ya tidak berilmu, ya ahli maksiat. Oh, tidak bisa dibandingkan. Lalu kata Nabi SAW, wa innal alima, sesungguhnya seorang yang berilmu. Alim di sini mencakup dua makna. Orang yang sedang belajar ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Mereka dimintakan ampunan. Yastaghfirullahu. Diistighfari. Dimintakan ampunan oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ard, oleh semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Burung masih di dunia. Bukan Superman. Itu fiktif. Tapi para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air lautan, mereka semua beristighfar dengan bahasa mereka masing-masing. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dikatakan hattan namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, mereka semua istighfar. Mereka semuanya memintakan ampunan bagi orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena apa? Nah, ini karena satu rahasia yang jarang dipikirkan oleh manusia, jarang terfahami. Kenapa binatang-binatang sampai memintakan ampunan, mendoakan rahmat bagi orang-orang yang berilmu? Mereka tidak memintakan ampunan, tidak mendoakan doa kebaikan bagi para ahli ibadah, enggak. Tapi kepada para ahli ilmu. Alasannya kenapa? Apakah para ahli ilmu itu punya jasa kepada mereka, lalu mereka balik memberi jasa seperti mendoakan mereka? Dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam kitab Mukhtasar min Hajjil Qasidin, di dalam Kitabul Ilmi, bab Fadlul Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu, kata beliau, na'am li'anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hayawanat. Ya, karena manfaat dari ilmunya para ulama mencakup segala sesuatu sampai kepada binatang. Binatang bisa merasakan manfaat dari ilmunya para ulama. Loh kok bisa? Apa hubungannya? Gimana sih korelasi antara ilmunya para ulama dengan para binatang? Nah, diterangkan. Ilmunya para ulama yang diajarkan, diamalkan, disebarkan, didakwahkan, itu bisa mensolehkan manusia. Kalau manusia soleh, manusia takwa, ada gak efeknya kepada alam dan lingkungan? Banyak. Allah akan menurunkan hujan, rahmat. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ Ghaffara yursilis sama' alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banu wa yumdidkum bi amwali wa ban wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampunan kepada Allah, sering istighfar, ini karena kesolehan. Istighfar itu karena ilmu loh. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Allah akan limpahkan banyak-banyak harta dan anak-anak kepada kalian. Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai dan taman-taman. Lihat efek dari kesolehan orang, walaupun hanya berupa istighfar, itu mengakibatkan turunnya rahmat Allah, hujan, sungai, kemudian taman-taman, kebun-kebun menjadi subur dan gembur. Adanya air yang hujan yang turun, adanya tanah yang subur gembur, tanam-tanaman yang tumbuh secara subur. Itu menguntungkan enggak bagi para binatang? Menguntungkan, bingits menguntungkannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan barokah-barokah pintu dari langit dan bumi. Akan sejahtera hidup seluruh makhluk karena kesolehan siapa? Kesolehan manusia. Dan kesolehan manusia akibat keberhasilan dakwahnya para ulama diajarkan. Ini alasan pertama. Alasan kedua, para ulama mengajarkan kesolehan tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada sama manusia, tapi juga wajib bersikap soleh kepada para binatang juga. Gak boleh menyiksa mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, dakhalat annara imra'atun lihirratiha syajanatha lam tut'imha wala tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucingnya. Itu kucing Ditahan dia, dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri. Sampai mati. Bahasa Inggrisnya menyatakan, dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Itu artinya begitu tadi, kungkung tadi awur itu maknanya dikurung tapi tidak diberi makan. Dicangcang itu di apa? Diikat tapi enggak dikasih makan juga. Tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Walau kathurat salatuha wa siyamuha. Walaupun si perempuan ini rajin salatnya, rajin saumnya, tapi zalim kepada binatang. Neraka tuh. Ini hadis disampaikan oleh para sahabat ke murid-muridnya, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, dibaca oleh orang-orang yang berilmu dan diajarkan kepada manusia. Manusia jadi takut zalim kepada kucing dan juga kepada binatang yang lain. Akhirnya pas ada binatang yang lain, kucing atau yang sejenisnya, mereka tidak berani menyakiti. Amanlah mereka, ya enggak? Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam membawa pasukannya untuk mengadakan semacam kontrol inspeksi kepada daerah kekuasaannya. Pakai kuda, di depan ada sarang semut. Raja semut itu sampai berteriak, wahai rakyat semut, masuk kalian kepada lubang-lubang kalian. Kalau enggak, kalian diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya tanpa mereka sadari. Nabi Sulaiman diberi anugerah mukjizat berupa apa? Mengerti bahasa seluruh binatang. Teriakan semut itu enggak kedengaran oleh siapapun di kalangan manusia kecuali oleh Nabi Allah Sulaiman. Entah gimana caranya. Nah, sambil tersenyum Nabi Sulaiman membelokkan arah pasukannya. Selamat tuh semut. Aman mereka. Ya, itu karena ilmu. Nabi SAW melarang orang kencing di beberapa tempat. Kencing di tempat air yang tergenang. Mungkin air itu nanti dipakai oleh orang untuk minum, untuk nyuci gitu ya. Kencing juga di tempat-tempat yang biasa dipakai orang istirahat, tempat berteduh gitu ya. Sebab kalau umpah kencing di sana ada orang yang mau istirahat, aduh bau pesing. Padahal enggak bawa amoniak. Tidak nyaman. Enggak boleh, haram hukumnya, ya. Dan di antaranya tidak boleh kencing di lubang-lubang binatang. Coba ada santri sudah mendengar hadis ini dari ustadznya ketika membahas hadis di pengajiannya, cross country ke gunung. Di gunung kebelet. Dia cari tempat yang sepi. Pas mau kencing, ada lubang jangkrik di sana. Enggak jadi ya. Ingat ke ustadznya, oh enggak boleh, dosa. Itu orang yang berilmu. Selamat tuh si jangkrik. Tapi ada orang-orang yang tidak ngaji mah, lagi main-main di kebun, ada lubang jangkrik, ada lubang kasir. Dia ingin si jangkriknya itu keluar, ya enggak? Gimana caranya? Dikencingi. Enggak ingin kencing juga dihejen-hejen. Itu enggak ada bahasa Indonesianya ya. Dikencingi. Apa yang terjadi? Si jangkriknya keluar dalam keadaan basah kuyup dan mabuk. Diambil dari disakuan. Digoreng. Nah, bayangkan. Beda kan sikap orang berilmu dan tidak berilmu kepada binatang? Beda. Fa'alhamallahu ilaihim. Maka Allah mengilhamkan kepada para binatang lil istighfari lil lahum sona'a jaza'an bihusni soni'ihim. Allah mengilhamkan kepada para binatang untuk beristighfar bagi orang-orang yang berilmu sebagai balasan mereka atas kebaikan-kebaikan ahli ilmu yang mengajarkan kemaslahatan kepada manusia yang banyak. Makanya pantas kalau umpamanya Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan. Maka orang beriman karena mengamalkan ayat ini, mereka enggak mungkin melakukan pengerusakan kepada lingkungan yang sudah baik. Tidak akan sembarangan menebang-menebang pohon-pohon di hutan-hutan, di gunung-gunung, karena berakibat longsor dan banjir. Mereka tidak akan mengeruk gunung-gunung, diambil pasirnya, diambil tanahnya atau batu-batunya untuk keuntungan pribadi, karena akan merusak ekosistem. Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Gak akan melakukan itu. Amanlah lingkungan, amanlah para binatang. Tidak akan mencemari lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan juga merasakan keamanan hasil dari pengamalan ilmu manusia-manusia yang didakwahi oleh para ulama. Makanya mereka itu mendoakan orang-orang yang berilmu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi yang menerima warisan dari para nabi, bukan pewaris. Banyak orang yang salah menerjemahkan, ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau pewaris artinya orang yang mewariskan. Kalau yang menerima warisan disebut apa? Ahli waris. Para ulama itu ahli waris para nabi atau pewaris para nabi? Ahli waris, karena mereka yang menerima warisan. Apa yang diterimanya? Ilmu. Sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Ya. Dari hadis ini dan banyak hadis-hadis lain yang senada, kita mengetahui salah satu orang yang akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, bahkan oleh seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Belajar ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i. Makin sering seseorang hadir ke majlis pengajian seperti ini, makin banyak salawat dan doa dari para malaikat dan seluruh makhluk bagi kita, ya. Maka terasa tidak terasa, sadar tidak sadar, orang yang hadir duduk dalam majlis pengajian seperti ini, dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Karena ada yang beristighfar bagi orang-orang itu. Siapa yang beristighfar? Ya, para malaikat, bahkan seluruh makhluk, ikan, semut, binatang-binatang, seluruh makhluk, penghuni langit dan bumi, memintakan ampunan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Mengetahui bahwa dosa berguguran, pahala nambah, dan banyak keuntungan lain, maka penderitaan yang kita alami selama ngaji gak ada apa-apanya. Ada gitu penderitaan selama ngaji? Ada, cangkel, pegel, kesemutan, singsiremen, ya. Belum lagi ini HP dari tadi, drr, drr, gitu ya. Ingin buka, ada yang masuk ini dari siapa, apa, dan seterusnya. Dan seringkali penasaran. Dibuka, lagi apa, akhi atau ukhti? Dijawab dulu, ngaji. Oh, di mana, siapa? Di Cipaganti, Ustadz Fulan, orang Sunda Tea. Akhirnya selama ngaji chatting, ya enggak? Makanya matikan HP walaupun vibrasi. Sebab itu akan bikin penasaran. Ada yang masuk gitu kan. Udah silent total ya. Atau switch off. Matikan secara total. Itu lebih khusyuk. Inilah golongan yang pertama. Golongan kedua. Yang semoga sebagian besar, mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini masuk ke dalam golongan kedua ini. Ad-du'a limun tadiris sholah waliman jalasa fil masjid ba'das sholah. Para malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat. Zuhur umpamanya jam 12, setengah 12 dia sudah di masjid. Nunggu. Dan duduk di masjid seusai sholat. Sholatnya sudahan. Sudah salam kanan, salam kiri. Sudah wirid, sudah sholat. Ba'da, sholat rawatib ba'da. Terus dia masih duduk di sana. Itu pertama, ya pertama. Selama duduk, walaupun tidak sholat. Karena belum waktunya. Atau sudah tadi, tapi masih duduk. Selama duduk, pahala yang Allah berikan kepada dia sebesar pahala sholat. Kedua, dimintakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat. Selama dua persyaratan terpenuhi. Pertama, dia tetap di tempat sholatnya. Kedua, belum berhadas. Belum batal dari wudhunya. Maka selama itu doa malaikat selalu tercurah kepada dia. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi fihi ma lam yuhdith." Taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat selalu bersolawat kepada kalian selama kalian ini tetap berada di tempat sholatnya selama dia belum berhadas. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Makanya kemarin kita bahas salah satu di antara godaan setan. Kemarin itu maksudnya waktu daurah Ramadan ya. Dari kitab Ighatsatul Lahafan Sunan Imam Ibnu Qayyim. Salah satu godaan setan ketika sholat. Setan datang membisikkan kepentingan-kepentingan dunia. Agar orang itu tidak khusyuk dan orang itu agar menyegerakan menyelesaikan sholatnya. Dan selesai sholat langsung. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Langsung beak-beak kabur. Langsung dia itu berangkat. Diingatkanlah, oh kamu masih punya urusan itu, punya urusan ini dan seterusnya. Sehingga salam selesai dan berkeyakinan. Wirid atau zikir pada sholat adalah sunnah. Rawatib pada sholat fardu juga sunnah. Yang bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Maka dia langsung pergi dari tempat sholatnya. Sebab kalau orang itu tetap duduk di tempat sholat, dia memperoleh pahala sebesar pahala sholat. Dia juga didoakan oleh para malaikat. Makanya banyak orang digoda agar selesai sholat langsung pergi. Sesegera mungkin. Ya. Diterangkan lagi di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi alaihissalatu wassalam, "La yazalul abdu fi sholatin makana fi musallahu yantadhiru sholah. Wa taqulul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhditha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba selalu dianggap dalam keadaan salat. Maknanya akan diberikan pahala sebesar pahala sholat selama dia duduk di tempat sholat menunggu datangnya waktu sholat. Umpamanya zuhur nih jam 12. Jam setengah 12 atau jam 11 dia sudah datang berwudu lalu masuk masjid lalu sholat syukur wudu lalu duduk menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Selama dia menunggu waktu sholat duhur, kana fis sholah. Dia dianggap berada dalam keadaan sholat. Maknanya pahala yang Allah berikan sama dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Yantazirus sholah, orang itu menunggu datangnya waktu sholat. Para malaikat berkata, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia pergi atau sampai dia berhadas. Jadi selalu orang tersebut didoakan oleh para malaikat ampunan dan juga rahmat. Didoakan ampunan, didoakan rahmat, sampai dia pergi atau sampai dia berhadas. Nah, oleh karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bila kita mengadakan pengajian di suatu masjid dan pengajian itu berakhir karena datangnya waktu sholat, seperti kajian kita asar sampai maghrib kemarin, ya bukan kemarin Senin, hari apa? Di sini hari Sabtu. Ngajinya sampai maghrib, beres ngaji langsung sholat maghrib. Maka hendaklah masing-masing orang meniatkan, selain niat mencari ilmu, juga niat duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Maka selama duduk di sini kita memperoleh pahala yang berlipat. Pahala ngaji dapat, pahala menunggu waktu sholat juga dapat, ya. Dan ampunan yang dimintakan oleh para malaikat kepada Allah akan Allah turunkan. Doa malaikat memintakan ampunan, memintakan rahmat juga akan Allah berikan kepada orang seperti itu. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang kan, kita duduk di sini sejak jam 9, ya, teorinya. Ada yang sebelum jam 9 sudah datang. Saya masih di jalan juga sudah nge-WA. Cepat atau ngantuk. Ada yang begitu. Padahal saya kan terlambat gak begitu lama, ya. Cuma 30 menit tadi. Nah, ada yang dari sebelum jam 9. Ada yang dari jam 9. Ada yang telat, ada. Ada yang sekarang masih di jalan, ada. Meren. Nah, terus berakhir jam 11. Silakan antum duduk menunggu waktu zuhur kalau tidak ada keperluan. Maka selama dari jam 9 sampai zuhur itu pahalanya sama dengan pahala sholat. Walaupun tidak sholat, karena memang belum waktunya. Tapi duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Ya, inilah golongan kedua yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kedua golongan ini kita termasuk ke dalamnya, ya. Ketiga, ini ikhwan harus berebut sebagaimana dahulu para sahabat juga berebut. Sampai-sampai hampir, kalau hampir berarti tidak, ya, hampir bertengkar. Bertengkarnya memperebutkan kebaikan. Bukan memperebutkan dunia, tapi memperebutkan akhirat. Apakah golongan ketiga ini du'auhum li ahli shufufil mutaqaddimati fis shalah? Doa para malaikat bagi orang-orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat. Lebih depan itu didoakan oleh para malaikat. Apa doanya? Istighfar atau ampunan dan juga rahmat. Diterangkan di dalam salah satu hadis. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mau enggak kalian berbaris, membikin saf di dalam sholat seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah Azza wa Jalla? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, yutimmuna sufufa wa tarasawna fis-saf. Mereka menyempurnakan terlebih dahulu barisan-barisan, memenuhi barisan-barisan terdepan dan merapatkan mereka di dalam saf. Merapatkan barisan mereka di dalam saf. Rapat, tidak renggang. Sampai dikatakan dalam hadis, yulziku ka'bahu biqa'bi sahibihi wa mankibahu bimanki sahibihi. Para sahabat menempelkan kaki mereka dengan kaki sahabat di sebelahnya, bahunya dengan bahunya. Yang nempel dua, kaki dan bahu. Menunjukkan si kaki tidak terlalu lebar. Tenyangegang teing. Nyangegang itu apa? Tidak terlalu nyangegang. Tidak terlalu ngangkang. Ya. Karena kalau terlalu nyangegang, kaki dengan kaki kena tapi bahu berjauhan. Tidak terlalu rapat. Karena bahu kena, ini kaki enggak kena. Dua-duanya. Itu menjadi ukuran. Makanya imam biasanya sebelum memulai sholat menyatakan istau wastaqimu watarasau wa'tadilu wasudul khalal. Itu bukan jampe untuk menjadi imam, bukan. Ya, itu perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, makanya imam menyatakan istau wa'tadilu. Istau luruskan, wa'tadilu seimbangkan. Watarasau artinya rapatkan, jangan ada yang renggang. Wasudul khalal, isi saf terdepan yang masih kosong. Itu perintah. Hanya sayang kebanyakan manusia di Indonesia karena itu bahasa Arab enggak paham, lalu nyangka oh itu jampe jadi imam. Makanya pas ada orang mau sholat, enggak ada yang mau jadi imam, kamu jadi imam, saya enggak hafal jampenya. Padahal itu bukan jampe ya. Ya, terjemahkan tolong luruskan dan rapatkan ya. Kecuali kalau semua sudah paham ya bagus membiasakan dengan bahasa Arab ya. Sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Makanya dahulu para sahabat sampai berebut hampir bertengkar. Karena apa? Memperebutkan keutamaan berada di saf yang terdepan, pahalanya lebih gede, dapat doa dari para malaikat, dapat sholawat dari para malaikat. Sampai-sampai dikatakan ya, di dalam salah satu hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saf min nahiyah ila an-nahiyah yamsahu sudurana wa manaqibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kata Al-Barra bin Azib, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusun saf kami dari ujung ke ujung. Beliau suka menyentuh dada-dada kami dan bahu-bahu kami. Lalu beliau berkata, la takhtalifu. Susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ulah bararengkok. Dina nyusun saf. Bararengkok itu apa? Lawan dari lurus. Jangan bengkok-bengkok. Ada yang satu ke depan, satu agak ke belakang, itu bengkok namanya ya. Bengkok bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Sudah menjadi bahasa Indonesia, lawan dari apa? Lurus. La takhtalifu. Jangan kalian bengkok gitu. Dalam menyusun saf, jangan berselisih. Fatakhtalifu qulubukum, nanti hati-hati kalian akan berselisih pula. Lihat. Efek ibadah kepada aspek sosial. Membentuk saf dalam sholat aspek ibadah. Efeknya dalam kehidupan sosial. Kalau menyusun saf masih bengkok, masih belum rapat, masih belum lurus, masih renggang. Itu cermin dalam kehidupan bersosial kalian. Kalian masih berselisih satu sama lain. Masih ada kerenggangan, ada iri, ada dengki, ada benci, ada memusuhi dan yang sejenisnya. Itu dalam kehidupan sosialnya. Sampai-sampai ketika mau membentuk saf juga enggan untuk saling bersentuhan. Enggak, saya enggak suka kepada dia. Sana, Sabrang, ke Palembang. Menjauh maksudnya gitu ya. Seperti itu. Lalu beliau berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf-saf yang terdepan. Di situ riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dalam kitab ussalah. Dengan sanad yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai. Berkata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang paling depan. Kita dianjurkan untuk ithar, tapi hanya dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara akhirat, tidak boleh ithar. Ada yang tahu makna ithar apa? Saya enggak ada hadiah . Ithar, mempersilakan. Ada yang tahu makna ithar? Wa yu'thiruna ala. Ada yang tahu makna ithar? Ithar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Bagus apa jelek? Jelek. Kalau dalam perkara akhirat. Tapi dalam urusan dunia super bagus. Kita umpamanya punya ini satu gelas untuk minum. Ada orang lain yang ingin minum. Walaupun kita kawasan, kita kasih. Itu bagus. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Hasyr. Tentang karakter seorang sahabat yang oleh Allah diabadikan oleh dalam Al-Quran. Ketika ada seorang tamu dari luar datang ke Madinah. Nabi SAW ingin menjamu tapi tidak punya apa-apa. Lalu berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau memberikan jamuan kepada tamuku ini? Seorang sahabat dengan pedenya menyatakan, saya ya Rasulullah. Padahal dia tidak yakin di rumahnya punya sesuatu untuk dijamukan. Dibawalah tamu ini ke rumahnya, lalu berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muliakan tuh tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya, kita enggak punya apa-apa kecuali semangkok bubur gandum, itu pun untuk makan malam anak kita, satu porsi aja. Untuk kita aja enggak ada. Kata dia, kata suaminya, siapkan, sajikan untuk makan malam tamu kita ini. Enggak ada langit, apa makanan. Akhirnya ketika beres sholat isya pulang, disiapkan, dihangatkan, kemudian disajikan dan lampunya dipadamkan. Agar tidak melihat. Lalu dipersilakan tamu makan, kemudian si pribumi juga pura-pura makan dengan wadah yang kosong. Sampai selesai, semalam itu mereka kelaparan dan anaknya merengek karena lapar juga. Sementara tamu kenyang dan tertidur pulas. Esok harinya orang ini bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, ma sonata li dhaifi, apa yang sudah kamu lakukan kepada tamuku tadi malam? Lalu dijawab, ya kami sajikan seadanya. Kenapa bertanya? Karena sesungguhnya Allah merasa bangga kepada kamu. Lalu turun ayat. Ya, dalam surah apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat ke... Cari sendiri. Masih di bawah 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwani. Bukan itu, sebelum itu. Ayat sebelum itu apa? Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ya. Terus sampai dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka, walau kana khasasah, walaupun mereka juga berada dalam kesulitan. Ya, punya apa-apa, hanya punya segitu, diberikan kepada orang lain. Allah bangga. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu yang namanya ithar. Dalam urusan dunia bagus. Tapi ini gak boleh dilakukan dalam urusan akhirat. Sebagai contoh umpamanya, saf terdepan itu saf yang paling bagus dengan pahala yang paling besar. Lalu kita ithar dalam hal ini kepada orang. Silakan bapak saja lebih dahulu, saya mah di belakang. Enggak boleh. Kejar itu, ya. Kalau ada umpamanya saf kosong di depan, kita satu gitu ya. Kita melihat ada kakek-kakek mau melangkah ke sana. Siap. Duluin, tempatin oleh kita, boleh. Ini urusan akhirat, bukan urusan dunia, ya. Asal tidak zalim, pas kakek-kakek musnah disurung. Jatuh. Lalu berkata, afwan. Kata ustaz, dalam urusan akhirat enggak ada ithar. Itu zalim itu. Atau kita punya air hanya untuk satu kali wudu. Waktu sholat sudah tiba. Orang lain enggak punya. Kita enggak boleh, silakan ini pakai wudu, saya tayamum, enggak boleh. Karena apa? Karena ithar sunnah berwudu untuk sholat hukumnya wajib. Yang wajib harus didahulukan. Kita wudu dulu, kalau ada sisa silakan, kalau enggak, afwan. Enggak bisa, mereka yang harus apa? Tayamum, karena tidak memiliki air. Itu ithar dalam urusan akhirat tidak boleh. Hanya dianjurkan, diperintahkan dalam urusan dunia, ya. Jadi itulah kelompok ketiga yang akan didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang berada di saf yang pertama. Golongan pertama orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Golongan kedua orang yang duduk di masjid untuk apa? Menunggu datangnya waktu sholat atau duduk seusai sholat fardu. Dan yang ketiga apa? Orang yang berada di saf terdepan ketika sholat fardu. Keempat. Salah satu di antara golongan yang akan masuk ke dalam kelompok yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang merapatkan saf, menyambung saf yang kosong. Baik yang kosong tersebut karena orang itu bergeser, kita tarik lagi, atau kita yang bergeser. Atau ada orang yang di tengah sholat batal lalu pergi, tempat yang ditinggalkannya kosong, lalu kita bergeser, atau yang di belakang maju ke depan untuk menyambung saf. Ini perbuatan untuk kepentingan umum. Saf yang kosong, umpama ada orang di tengah-tengah batal lalu dia keluar, ini safnya bolong. Dan itu memberi peluang kepada syaitan laknatullah yang alaih untuk nyelip di sana lalu menggoda. Maka kita maju atau bergeser untuk menutup itu. Jadi itu untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Makanya tidak heran bila orang yang seperti itu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf, wa man sadda furjatan rafa'ahu allahu biha darajat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan saf di dalam sholat. Dan siapa orang yang menutup satu celah di dalam saf sholat, Allah akan mengangkat derajat dia satu tingkatan. Seperti yang dicontohkan tadi, ketika kita sholat ada orang batal lalu keluar dari shaf, maka tempat yang ditinggalkannya kosong kita isi. Walaupun kita masih sholat, berjalan di dalam sholat untuk keperluan seperti itu dibolehkan. Melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat, tapi bukan gerakan sholat, ini hukumnya ada empat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Melakukan gerakan, bukan gerakan sholat, tapi dilakukan dalam sholat. Ada empat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Tergantung alasan dia melakukan gerakan itu. Kalau alasannya wajib, jadi wajib. Contohnya adalah umpamanya bergerak mencari sutrah bagi ulama-ulama atau orang-orang yang berkeyakinan bahwa sutrah dalam sholat itu wajib. Apa arti sutrah? Penghalang, ya. Nabi SAW menyatakan, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat, kecuali sholat dengan memasang sutrah. Penghalang. Kita pernah jelaskan tentang hukum sutrah ini. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tapi semuanya menyatakan sutrah lah hak Allah. Sekalipun kita berada di dalam ruangan tertutup, dikunci di kamar, gak mungkin ada orang lewat. Tapi sutrah ini hak Allah. Tetap pasang. Walaupun kita sholat di tempat yang sepi, gak ada orang gitu ya. Gak ada binatang, kesana kemari hanya padang pasir. Maka tetap sutrah dibuat baik dengan batu yang ditumpuk atau dengan pasir yang diapakan? Digundukkan. Yang digundukkan sampai membentuk seperti sutrah yang tingginya sehasta. Tinggi minimalnya sehasta. Boleh lebih. Nah, ada yang berkeyakinan wajib. Seperti Syekh Mansur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalm Mubin Fi Aqtal Muslimin menyatakan sutrah dalam sholat wajib. Lalu ternyata ketika orang masbuk, imamnya salam, dia berdiri lagi, orang yang ada di depan pergi. Dia boleh melangkah untuk mencari sutrah. Baik ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang sutrah yang terdekat. Dengan syarat pertama tidak bicara, kedua tidak membelakangi kiblat. Kalau dua ini dilakukan batal. Umpama begitu takbir lagi Allahu Akbar, itu pergi. Wah, sutroh mana sutroh. Ya, batal gitu. Mayah. Tidak semua ulama sepakat, ya. Sebagian ulama menyatakan wajibnya sutroh dari awal. Syaikh Al-Utsaimin menyatakan wajibnya sutroh hanya di awal. Adapun di tengah-tengah, kalau sutroh itu pergi, kalau umpama berupa orang sutrohnya ya, kita sholat di belakang orang yang lagi wirid, kita takbir, dia pergi. Kalau kata Imam Malik menyatakan dia sunnah mencari sutroh baik melangkah ke kanan, ke kiri atau ke depan. Syaikh Al-Albani dan muridnya menyatakan wajib dia melangkah, wajib. Karena untuk mencari sutrah yang hukumnya wajib. Syaikh Al-Utsaimin menyatakan tidak wajib, sudah cukup. Karena wajibnya sutrah dari awal. Di awal, kalau setelah di awal ternyata dia pergi, ya, maka tidak perlu untuk melangkah. Walhasil ulama ini ikhtilaf dalam masalah ini. Tidak perlu kita saling ngotot-ngototan. Ikhtilaf para ulama. Nah, jadi melangkah dalam sholat untuk urusan itu bisa wajib bagi orang-orang yang mewajibkan sutrah. Bisa sunnah bagi yang mensunnahkan sutrah, ya. Nah, ada juga yang wajib contoh. Ini wajib bergerak di dalam sholat. Kita lagi sholat, tiba-tiba datang anak kita yang masih balita, ya. Melangkah terus duduk di sajadah kita, cer. Apa yang terjadi? Ngompol dia di tempat sujud kita. Wajib bagi kita melangkah. Berpindah, bergeser ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Sebab kalau kita tetap diam di sana, lalu sujud di sana, batal sholat kita karena kena najis kita. Maka bergeser hukumnya wajib. Dan bergeser bukanlah gerakan dalam sholat. Tapi wajib dilakukan dalam sholat dalam kondisi seperti itu, ya. Maka dibolehkan. Atau kita umpamanya lagi sholat, di depan atau di dekat kita ada anak masih balita main-main, lalu kelihatan si anak itu tertarik kepada colokan listrik. Anehnya, terus didekati mau dicolok-colok. Bukan karena anak itu sakti, tapi karena belum tahu bahwa itu akan nyetrum, risikonya nyawa. Bisa mati gak anak kalau kesetrum? Ya bisa lah. Kalau dia, saya sedang sholat nih, mati dia. Maka dia wajib untuk melangkah tanpa membatalkan sholatnya. Diambil anak itu, dipindahkan atau digendong. Kalau dipindahkan nanti maju lagi. Dipangku saja, ya. Maka bergerak dalam hal itu hukumnya bisa wajib. Dan seterusnya, termasuk tadi melangkah untuk menutupi celah yang kosong, hukumnya sunnah. Maka dibolehkan dan Allah serta para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang seperti itu. Inilah golongan yang keempat. Kelima, nah ini nih. Banyak yang abai, ini termasuk minas sunanil mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan. Tapi keutamanya besar. Golongan kelima, orang yang akan memperoleh doa dari para malaikat, kita bahas Selasa depan. Tinggal 20 menit lagi waktu yang tersisa, kita akan gunakan untuk menjawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Basuki di Bojongsoang. Tadi Ustaz menyampaikan agar tidak mengeruk pasir atau tanah untuk kepentingan pribadi. Di industri pertambangan pada dasarnya ketika kita bekerja adalah untuk kepentingan atau untuk kepentingan pemodal atau pribadi. Mohon nasihat Ustaz, apakah kami yang bekerja di bidang pertambangan tidak diperkenankan mengeruk bahan galian yang dapat menyebabkan kerusakan? Bisa tutup pertambangannya. Barakallahu fiik. Ya. Pertama, kalau yang mengeruk hasil bumi tersebut orang yang berwenang, pemiliknya. Umpamanya kita punya gunung, ada gunung milik pribadi ya, baik membeli atau gimana, itu hak kita, mau diapa-apain, dibolehkan, karena milik kita, seperti kita punya kebun, kita gali ya, kita bikin lubang untuk sesuatu yang maslahat bagi kita. Bikin lubang untuk tempat sampah nanti ditimbun lagi kalau sudah penuh kayak begitu. Untuk kemaslahatan, maka boleh. Dengan catatan itu untuk kemaslahatan yang kedua ini, setelah diteliti oleh ahlinya, maka ini tidak akan mengadakan kerusakan terhadap alam, mengakibatkan kerusakan alam, atau kerusakannya jauh lebih kecil daripada maslahat yang bisa diambil. Seperti tambang emas, emasnya bisa memperbaiki banyak hal, atau batu bara yang bisa dipakai untuk kepentingan kemaslahatan manusia, dan orang yang menggalinya, menambangnya, orang yang berwenang. Pemiliknya atau orang yang berwenang, baik itu pemerintah, dan pemerintah teorinya mengadakan penggalian tambang itu hasilnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kan gitu ya, di mana dalam undang-undang UUD 45 seperti itu teorinya, ya mereka berwenang karena itu hak mereka, milik mereka. Dan sudah diadakan penelitian. Ada madarat, tapi maslahatnya jauh lebih besar, maka dibolehkan. Adapun umpamanya orang yang tidak berwenang, pemalakan liar seperti itu, lalu mengakibatkan gunung-gunung jadi gundul, kemudian terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi ada banyak korban yang tertimbun longsoran, maka itu yang tidak boleh, yang itu yang berdosa. Allahu a'lam. Ustaz, kalau kita berdoa di dalam hati atau cerita sama Allah di dalam hati. Cerita sama Allah di dalam hati. Apakah akan diaminkan dan didengar malaikat? Karena kadang jika saya malas, saya suka cerita ke Allah dalam hati. Gimana ya cerita kepada Allah? Ya Allah, saya ada pengalaman nih, gitu. Kemarin. Dan ini yang membuat saya malas sekarang. Ketika saya ke masjid, penuh parkirnya. Saya maksa tukang parkirnya melotot. Makanya saya kapok. Gimana ya Allah ya? Begitu gitu contohnya. Coba lebih spesifik ya. Curhat kepada Allah itu yang dibolehkan ya. Mengemukakan keluhan-keluhan kita kepada Allah boleh, lo berdoa minta solusi ya boleh. Ada ancaman yang berat bagi orang yang berdakwah menyampaikan ilmu namun tidak melaksanakan yang dia dakwahkan. Di sisi lain ada keutamaan yang besar sekali bagi yang mengajarkan ilmu. Ada kaidah menghindari madarat diutamakan dari mengejar manfaat. Bagaimana kita harus bersikap tepat? Kaidah itu benar tapi salah penerapan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, ini urusan fiqih, usul-usul kaidah usul fiqih, salah penerapan. Ya, kita wajib berdakwah menyampaikan ilmu. Tapi kalau ilmu yang kita sampaikan belum kita amalkan, kita diancam dengan azab, betul, benar. Tapi itu bukan difahami lebih baik tidak dakwah, lebih baik tidak mengajarkan ilmu, bukan. Tapi lebih ke sisi amalkan oleh kalian apa yang kalian ajarkan. Kesananya yang harus dikejar. Nah, pertama, ketika seseorang punya ilmu, dia memiliki kewajiban, dua kewajiban. Kewajiban pertama, dia mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Kedua, dia berkewajiban mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ada dua kewajiban bagi setiap orang yang berilmu tentang ilmunya. Wajib diamalkan untuk diri sendiri dan wajib diapa? Diajarkan. Kalau dia hanya mengamalkan untuk diri sendiri, tapi dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Ketika dia mengamalkan, dia dapat pahala. Ketika dia ditanya oleh orang lain, diminta nasihat oleh orang lain dengan ilmunya, tapi dia menolak, dia berdosa. Allah Rasul SAW bersabda, man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Au kama qala sallallahu salam. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu? Ketika orang butuh kepada ilmu itu, di hari kiamat dia akan dikekang oleh kekang dari api neraka. Itu hadis yang berisi apa? Ancaman kepada orang yang tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain. Padahal ilmu itu dibutuhkan. Berkata Rasul SAW, haqqul muslim alal muslim sittun. Dalam riwayat lain khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6. Dan dalam riwayat lain ada 5. Salah satunya, fa'idastan sohaka fansohu. Kalau kamu diminta nasihat, beri nasihat itu. Itu kewajiban. Jadi siapa orang yang sudah berilmu, lalu dia hanya mengamalkan untuk diri sendiri, tapi dia tidak diajarkan, dia dosa. Sebaliknya, siapa yang berilmu, dia mengajarkan kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkan untuk diri sendiri. Ketika mengajarkannya kepada orang lain, dia dapat pahala. Tapi ketika dia tidak mengamalkan untuk diri sendiri, dia dapat dosa. Nah, dosanya itu diancamkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu untuk diri sendiri. Allah berfirman, Ata'murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Afala taqilun? Kenapa kamu menyuruh orang berbuat baik, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Apakah, padahal kamu baca kitab, apakah kamu tidak berakal, tidak berpikir? Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa? Surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Ini teguran bagi orang-orang yang dia mengajar tapi dia tidak beramal. Dosa, tapi dia dapat pahala ketika mengajar. Nah, adapun yang ketiga, orang itu berilmu, mengamalkan untuk diri sendiri tidak, diajarkan kepada orang lain juga tidak, dua dosanya. Pilih mana? Mending satu dosa, mending dua dosa. Mending tidak ada dosa. Berilmu, amalkan, ajarkan, ya. Jadi tidak tepat kalau orang mengatakan, saya kalau mau mengajarkan takut dosa sebab saya belum beramal. Karena ada kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. Salah, dia dapat dua dosa. Ya tidak diamalkan oleh diri sendiri, ya tidak diajarkan. Allah Rasul SAW bersabda, Balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kamu apa-apa yang kamu dapat dariku walaupun satu ayat. Sampaikan. Walaupun kita belum mampu mengamalkannya, dengan menyampaikannya dapat pahala, tapi ketika belum mengamalkannya, dia kita dapat dosa. Daripada dosanya dua. Diamalkan oleh diri sendiri tidak. Diajarkan kepada orang lain juga tidak. Dia dapat dua dosa. Ya, mending satu dosa, mending dua dosa. Mending tidak ada dosa. Amalkan untuk pribadi dan ajarkan, dakwahkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar saf paling depan sebelah kanan adalah tempat atau saf yang paling baik, atau saf depan semuanya baik? Soalnya ada teman yang bilang malaikat standby. Duh, standby. Malaikat standby di saf depan sebelah kanan. Mohon penjelasan. Enggak ada keterangan malaikat standby di sebelah kanan, enggak ada. Ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan saf di kanan dan mereka akan memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayamini shufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Keterangan itu ada. Tapi mana yang lebih utama? Apakah di sebelah kanan atau persis di belakang imam? Yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Itu yang paling utama. Setelah itu barulah di sebelah kanan. Tapi ini tidak menjadi dalil bahwa menyusun saf harus dimulai dari sebelah kanan. Enggak. Kalau umpamanya saf pertama penuh, kita menyusun saf kedua. Dari mana mulai? Di belakang imam. Jangan memulai dari sebelah kanan, di belakang imam. Karena di belakang imam, lebih dekat dengan imam, itu lebih bagus. Nah, menyusun saf kedua, ketiga, tak ubahnya, tak bedanya, tak ada bedanya dengan menyusun saf yang pertama. Dari mana disusun saf pertama? Apa dari sebelah kanan atau dari belakang imam? Belakang imam, bayangkan kalau di Cipaganti ini ya, imamnya di tengah, mulai menyusun saf dari kanan. Makmumnya cuma 10 orang. Ini satu saf ada 50 orang enggak? Lebih ya? Ada 60 atau 70 orang. Nah, makmum cuma 10 orang, imam di tengah, makmum di sebelah kanan. Enggak nyambung ya. Susunlah di sebelah, di belakang imam yang paling dahulu, baru merembet ke kanan dan ke kiri, ya. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Bagaimana dengan memelihara ikan di akuarium, apakah dosa? Apakah memelihara binatang di kandang sampai mati masih bisa tobat? Memelihara binatang dibolehkan dengan syarat hak-haknya terpenuhi. Karena para sahabat dahulu ada enggak yang memelihara binatang? Ada. Ada yang memelihara binatang, kucing, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka disebut Abu Hurairah. Jadi ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa kucing di kum. Kum itu ini apa? Apa kum bahasa Indonesia? Di lengan bajunya. Lengan baju orang-orang sana gede-gede. Disembunyikan pas mau salaman, kucingnya nongol. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruas. Apa ruas teh? Kaget. Abu Hurairah. Dari sana dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Ada yang memelihara burung, burungnya diberi nama Nughair. Anaknya kunyahnya Abu Umair. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Hai Abu Umair, sedang apa burungmu? Kenapa burungmu enggak ada? Dikatakan mati, ya. Ini semua menjadi dalil bolehnya memelihara binatang. Karena para sahabat ada yang memelihara burung, ada yang memelihara kucing. Nah, kalau kambing itu juga binatang, ya. Ada yang melihara banyak, tapi untuk dimakan. Boleh memelihara binatang bukan untuk dimakan, seperti kucing, nggak boleh makan kucing. Burung gitu ya, boleh makan burung, tapi orang memelihara burung biasanya bukan untuk dimakan. Dibolehkan asal penuhi haknya, kasih makan dan kasih jodohnya. Mau nggak kalau kita diperlakukan dan diisolir dari dunia lain, enggak diberi jodoh, jomblo seumur hidup, mau? Enggak. Binatang juga begitu. Pelihara burung dengan jodohnya. Pas mereka sudah maksa akil balik, perlu jodoh tuh, ya. Kalau enggak, merana. Coba tanya ke orang-orang yang belum dapat pasangan sekarang. Merana apa tidak? Merana. Ya, kasih jodohnya, ya. Kalau kucing dilepas, nanti kan dia datang lagi, datang lagi, suruh cari pacar sendiri, enggak apa-apa. Tapi kalau burung dikurung, dia enggak bisa pergi mencari pasangan sendiri karena dikurung. Cari jodohnya untuknya, ya. Nah, termasuk ikan di akuarium boleh enggak? Boleh, asal diperhatikan hak-haknya, ya. Jangan sendirian, kasih jodohnya. Gimana membedakan yang ikhwan dan akhwat? Bukan urusan ustaz. Tanya ke insinyur perikanan. Ada tapi caranya, ya. Gini, cari cacing yang jantan dan betina. Kalau yang betina diberikan kepada si ikan, berarti ikan itu jantan. Kalau sebaliknya berarti betina. Katanya. Terus ditanya, bagaimana cara membedakan cacing jantan dan betina? Tanya ke insinyur cacing. Cuma hari, jangan dipercaya. Kalau memelihara binatang sampai mati, tapi matinya bukan karena kelalaian kita, mungkin karena umur, ya, atau karena penyakit yang kita memang tidak bisa hindarkan, ya enggak dosa. Kecuali kalau matinya karena kedzaliman atau kelalaian kita. Kita mudik umpamanya, ya, lupa itu tidak disiapkan makanan. Pas pulang sudah mati, ya, kita dosa, salah, ya. Ustaz. Apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia? Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat oleh para malaikat. Kita akan bahas insya Allah itu nanti, ya. Pertanyaan kedua itu. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir? Apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur, baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja, ya. Atau susah parkir lah, malas. Padahal susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu, itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir, makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan, jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan, ada pahala ada, tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung. Apakah daging ulama beracun itu benar? Apakah hadis? Bagaimana derajat hadisnya dan apa maksud? Benar, daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya gibah. Menggibahi orang biasa sama dengan memakan daging bangkai orang yang kita gibahi. Ya enggak? Itu ayat apa hadis? Ayat dan juga hadis. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Mau enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak mau. Menggibahi orang, orang biasa, itu sama dengan memakan daging bangkai. Adapun memakan atau menggibahi para ulama. Para ulama kejelekannya disebar-sebarkan. Baik kejelekannya itu real, nyata, sesuai fakta, apalagi yang dusta, fitnah. Namanya buhtan. Ya, itu lebih. Dikatakan bahwa agradul ulama luhumun masmumun. Kehormatan para ulama adalah daging yang beracun. Kenapa? Karena ketika para ulama digibahi, disebar keburukannya. Apa akibatnya? Akibatnya citra dan nama baik, kredibilitas para ulama di hadapan orang awam turun. Jatuh. Akhirnya orang awam tidak lagi percaya kepada para ulama. Kalau enggak percaya kepada ulama, efeknya apa? Dia enggak mau ngaji. Dia enggak mau mendengar fatwanya, nasihatnya, uraian Quran hadisnya. Jangan ngomonglah, kamu juga buruk kan gitu ya. Kalau para ulama sudah tidak didengar dalam urusan agama, lalu dari mana mereka memperoleh penjelasan tentang agama ini? Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan, ya. Dianggap daging kehormatan para ulama dianggap daging yang beracun karena berefek negatif kepada banyak orang. Sekali orang menggibahi ulama, hanya satu orang, disebar di semua media sosial, di-share oleh jutaan orang, apa akibatnya? Orang-orang sudah tidak percaya lagi kepada para ulama. Menyebarkan, seperti menyebarnya apa? Racun di dalam tubuh. Ada makanan beracun, racunnya asal dari makanan. Setelah dimakan, apa yang terjadi? Menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya seluruh tubuh terkena dampak, terkena efeknya. Membiru seluruhnya, kan gitu. Nah, kalau kehormatan para ulama kita jatuhkan, ya, akibatnya ulama tidak dipercaya lagi. Orang-orang akan jauh dari para ulama, jauh dari agama, mereka sesat dan menyesatkan, ya. Ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.